hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap syarah Al-Qasidah Al-Ha'iyah yang disusun oleh Syekh Zaid bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Kita masih menyebutkan syair tambahan dari Mandumah Subulus Sawiyah. Berkata Syekh Hafid bin Ahmad rahimahullahu ta'ala, Zuwija min khairatihal khisani sab'ina khawra talasnatani. Penduduk surga akan dinikahkan dengan para wanita yang terbaik, yang rupawan, jumlahnya 70, dan diikuti lagi oleh 2 orang. Talasnatani maknanya tala ittaba'ahu, diikuti oleh 2 orang, yakni berjumlah 72 orang. Telah kita sebutkan pada hadis yang sebelumnya yang menyebutkan tentang masing-masing penduduk surga itu memiliki 2 istri yang berasal dari bidadari surga. Lalu bagaimana cara menggabungkan dengan hadis yang menunjukkan syair yang disebutkan oleh Syekh Hafidz ini? Yang disebutkan di sini, nanti akan kita bacakan hadisnya, mendapatkan 72 bidadari. Maka penyebutan 2 pada hadis yang sebelumnya itu tidak menunjukkan pembatasan. Itu adalah jumlah minimalnya. Dan yang terbanyak yang disebutkan di dalam nas, mereka mendapatkan 72 bidadari. Dan ini didapatkan oleh orang yang syahid fi sabilillah. Tentunya syahid yang sesungguhnya berperang di jalan Allah, ya, yang syar'i, ya, yang syar'i, bukan syahid menurut pendapatnya orang-orang khawarij. Disebutkan dalam hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan syahid, hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Imamu Ahmad, dan dihasankan oleh Ibnu Hajar, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, dari sahabat Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li syahid inna Allah sab'u khisalin. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid di sisi Allah memiliki 7 bagian. Yughfaru lahu fi awwali daf'atin min dhammihi. Dia diampuni dosanya sejak pertama kali mengalir darahnya. Ini yang pertama. Wa yara maq'adahu minal jannah. Dia melihat tempat duduknya di dalam surga, meskipun dia belum masuk ke dalam jannah, diperlihatkan padanya. Wa yujaru min azabil qabr. Dia dilindungi dari azab kubur. Wa ya'manu min faza'il akbar. Dan dia pun diberikan keamanan dari al-faza'ul akbar. Yani peristiwa pada yaumul qiyamah. wa yudau ala ra'si tajul waqar, diletakkan pada kepalanya mahkota, al-yakutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha, permata yang terletak dalam mahkota yang dipakaikan dalam di atas kepalanya itu, satu permata itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa yuzawwaju isnaini wa sab'ina zaujatan minal khuril ain, dan dinikahkan dengan 72 istri dari kalangan bidadari. Wa yashfa'u fi sab'ina min akribaihi, dan dia pun diberikan hak untuk memberikan syafaat terhadap 70 orang dari kalangan kerabatnya. Ini 7 bagian yang didapatkan oleh orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Maka dari apa yang telah kita sebutkan berupa dalil yang berkaitan dengan para hurul ain, bidadari, kita bisa menyebutkan atau menyimpulkan, merangkum beberapa sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sebutkan tentang sifat-sifat mereka, yang itu akan menjadi istri-istri para ahli surga. Yang pertama di antara sifat yang bisa kita sebutkan para bidadari surga itu adalah seorang yang memiliki mata yang begitu jelas, jernih. Bagian putihnya itu demikian putih, hitamnya juga demikian pekatnya. Kemudian, ya, matanya itu juga indah, besarnya itu pas, enggak terlalu sipit, juga enggak terlalu lebar. Diambil dari mana? Dari mana al-khurul ain, al-khurul ain. Ya. Allah berfirman, kadzalika wazawadnahum bikhurin ain. Apa makna al-khur? Yaitu jamak dari khawra. Wahyallati yakunu bayadu ainiha syadidul bayad wa sawaduhu syadidus sawad. Yang bagian putih dari matanya itu sangat putih, dan bagian hitamnya itu sangat hitam, sangat pekat hitamnya, yakni jernih matanya. Wal ain jamak dari aina, wal aina hiya wasi'atul ain. Matanya itu ya lebar, ya lebarnya pas, enggak terlalu lebar juga enggak terlalu sipit, ya. Ini sifat wanita surga bidadari, ya. Demikian pula disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat mereka, kawaib. Demikian pula atrab yang Allah firmankan, inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atroba. Apa itu kawaib? Nah, ini tugasnya antum cari terjemahannya. Anda bacakan bahasa Arabnya. Makna kawaib, al-mar'atul jamilatu allati baraza sadiyaha. Cari terjemahannya sendiri. Terlalu vulgar kalau diterjemahkan di sini. Al-mar'atul jamilatu allati baraza sadiyaha, pakai fa. Wal atrab al-mutaqarribatu fi sin, yang umurnya itu sebaya. Ya, sama. Ini sifat yang berikutnya. Sifat yang ketiga, adalah abkaro. Ya, senantiasa dalam keadaan perawan. Ya. Inna angsha'na hunna insya'a faja'alna hunna abkaro uruban atroba. Sesungguhnya kami benar-benar menciptakan mereka, para bidadari surga, dengan sebenar-benar penciptaan yang berbeda dengan wanita dunia. Ya. Kami jadikan mereka dalam keadaan abkaro, ya, senantiasa dalam keadaan perawan. Ya. Uruban atroba. Maka keadaan mereka yang dikatakan abkaro ini melazimkan mereka belum pernah menikah sebelumnya. Ya. Belum pernah menikah sebelumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala firmankan, lam yatmishunna ingsun qablahum walajan. Mereka belum pernah disentuh, ya, oleh manusia sebelumnya. Demikian pula dari kalangan bangsa jin. Maka ini menafikan pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dimaukan dari wanita surga yang menjadi istri-istri para laki surga itu adalah para wanita yang berasal dari dunia. Setelah mereka telah menua, dikembalikan kepada masa mudanya. Namun, ya, mana ini benar? Para wanita yang masuk ke dalam surga akan kembali muda. Ini makna ini benar. Namun yang dimasukkan dengan hurul ain bukan ini. Bukan ini maksudnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan penciptaan yang berbeda dengan mereka, para wanita surga, yang telah kita sebutkan dalilnya, mereka belum pernah menikah sebelumnya. Demikian pula makna urub, uruban atroba, urub maknanya apa? Segala sesuatu yang muncul dari wanita itu menjadikan suaminya cinta kepadanya. Apakah dari sisi akhlaknya, cara bicara, cara berjalan, cara bersikap, demikian pula dalam masalah penciptaannya, fisiknya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sifat dari hurul ain itu seperti mutiara yang tersimpan. Wa hurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dan bidadari surga, mereka itu seperti mutiara al-maknun. Ya, maknun al-makhfi al-musan alladhi lam yughayyiru safa'a launihi da'a syamsi wala abathul aidi. Ya. Yang tersembunyi, yang tersimpan, yang tidak merubah jernih warnanya itu disebabkan karena sinar matahari atau tangan-tangan yang jahil. Ya. Sifat yang berikutnya dari hurul ain, Allah Subhanahu wa Ta'ala permisalkan mereka dengan al-yakut wal marjan. Dua batu mulia. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum malajan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dalam surga itu ada wanita-wanita yang menundukkan pandangannya, yang belum pernah disentuh oleh manusia sebelumnya, demikian pula bangsa jin. Maka nikmat manakah yang nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan? Ka'annahunnal yakutu wal marjan. Seolah-olah mereka itu seperti yakut, demikian pula al-marjan, dua batu mulia. Disebabkan karena keindahannya. Demikian pula disebutkan di sini, khurum maksuratun fil hiyam, atau qasiratu tarfi lam yatmishunna. Qasiratu tarfi. Mereka adalah para wanita yang menundukkan pandangannya. Pandangannya itu tidak, ya, berpaling kepada lelaki yang lainnya, hanya kepada suaminya. Demikian pula disebutkan di dalam hadis, mereka adalah wanita-wanita yang disucikan dari kotoran. Apakah haid, nifas, busok, ludah, al-mukhad, ingus, al-baul, air kencing, al-ghaid, kotoran. Dan ini merupakan konsekuensi dari firman Allah Subhanahu wa taala, atau ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ya. Mereka penduduk surga, di dalam surga itu memiliki istri-istri yang disucikan, ya, dari segala kotoran yang telah kita sebutkan, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis, ya, tentang sifat, ya, orang yang pertama kali masuk ke dalam al-jannah, rombongan pertama, disebutkan sifat-sifat ini, ya. Allah sucikan mereka dari segala kotoran. Demikian pula Rasulullah alaihissalatu wassalam sifatkan mereka adalah orang yang memiliki tubuh yang, ya, bercahaya, ya, yakni terang, ya, jernih, ya, tidak kusam, ya, seperti yang ditunjukkan oleh hadis dari Rasulullah alaihissalatu wassalam riwayat al-Imam Bukhari, walau anna imra'atan min ahli al-jannah ittala'at ila ahli al-ard la adu'at ma bainahuma wa la mala'athu rihan. Jika seandainya wanita surga itu menampakkan dirinya kepada penduduk bumi, maka niscaya akan menerangi segala sesuatu yang ada antara keduanya, antara langit dengan bumi, dan akan dipenuhi dengan aroma yang sangat wangi. Demikian pula disebutkan, ya, jumlah wanita surga minimalnya adalah 2, ya, kemudian maksimalnya yang disebutkan dalam nas adalah 72. Dan hadis yang menyebutkan tentang pakaian wanita surga itu mereka diambil dari pohon yang ada dalam surga, pohon tuba salah satunya. Namun hadis yang menyebutkan tentang hal itu diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Berikutnya, berkata Asy-Syaikh Zaid bin Hadi, menyebutkan mandumah yang disusun oleh Syekh Hafid, fi kubbatil lu'lu'i wa zabarjat tunsabu duna syahri lam tuhaddad. Mereka berada dalam yang berasal dari mutiara. Demikian pula az-zabarjat. Zabarjat itu permata yang berwarna hijau, yang didirikan kubah tersebut, ya, tidak memerlukan waktu selama sebulan. Demikian pula tidak ada batasan, ya, tentang jumlah didirikannya. Ya. Adapun yang disebutkan oleh Syekh tentang mereka berada di dalam kubah yang berasal dari mutiara, telah kita sebutkan hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Qais dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, innalil mu'min la khaymatan, sesungguhnya seorang mukmin itu memiliki tenda, minal lu'lu'ah, min lu'lu'ah, dari mutiara, wakidun wakidatun mujawwafah, mutiara satu, ya, yang berongga di dalamnya, tuluhasitu namilan, tingginya 60 mil, lil mu'min fiha ahlun, dan orang-orang mukmin di dalam kubah itu, di dalam mutiara itu, mereka memiliki keluarga, yatufu alaihim al-mu'min, yang dia menggilir keluarganya, ya, karena jumlahnya minimalnya 2 tadi, bisa lebih dari itu, dan dia menggilirnya. Saking luasnya dikatakan, fala yaro ba'duhum ba'do, Namun mereka tidak saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Ketika dia hendak mendatangi salah satu keluarganya, yang lainnya tidak bisa melihatnya. Karena apa? Karena saking besarnya tenda yang ada di dalam surga tadi. Ya. Demikian pula yang disebutkan di sini, mereka berada dalam kubah lu'lu'. Demikian pula dari az-zabarjat. Zabarjat itu dari permata hijau. Ya. Ini disyaratkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Ahmad At-Tabrani Al-Hakim dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Disebutkan dalam lafadznya, asyuhada ala barikin nahri ala barikin nahrin bi babil jannah. Para syuhada, mereka berada di atas kilauan dari kilauan sungai yang ada di pintu surga, di dalam kubah yang berwarna hijau. Kubah yang berwarna hijau, tentunya mutiara tidak ada yang berwarna hijau, warnanya putih atau kemerahan. Ya. Maka yang ini yang dimaksud dengan az-zabarjat, permata yang berwarna hijau. Ya ruju alaihim rizquhum minal jannah bukratan wa asiya. Keluar atas mereka rezekinya dari surga setiap pagi dan petangnya. Ya. Ini yang dimaksudkan. Adapun yang disebutkan tunsabutuna syahri lam tuhaddat, tenda itu didirikan tidak memerlukan waktu sebulan, demikian pula tidak terbatas waktunya. Ya. Wallah alam, ana kurang mengerti tentang makna syair ini. Namun, sepertinya itu mengarah kepada proses pembuatan kubah di dalam surga. Yang itu diisyaratkan tentang adanya fadilah. Ya, fadilah dari membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya. Disebutkan dalam hadis-hadis, di antara fadilahnya adalah ketika seseorang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan didirikan untuknya satu istana di dalam surga. Namun, ya, hadis-hadis yang menyebutkan tentang fadilah atau fadail pembacaan surat Al-Ikhlas itu dilemahkan oleh para ulama. Ada yang dihukumi dhaif, ada yang dihukumi mungkar, ada yang dihukumi maudhu, palsu. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berikutnya. Fiha lahu mulkun minad dunya mulkun wa ashratu amsaliha biduni syakkin. Di dalam surga, dia, penduduk surga, memiliki kerajaan seperti kerajaan yang dimiliki oleh seorang raja. 10 kali lipat dari yang dia miliki, tanpa keraguan. Makna syair ini diisyaratkan dalam hadis yang menyebutkan pula tentang keutamaan seorang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya, meninggal dalam keadaan syahid. Afan, keliru. Orang yang terakhir masuk ke dalam surga, yang kedudukannya paling rendah di antara yang lainnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'ala Musa rabbahu. Nabi Musa alaihi salatu wasallam bertanya kepada Rabb-nya, ma adna ahlal jannati manzilatan. Ma'adna ahlil jannati manzilatan. Apa kedudukan yang paling rendah yang dimiliki oleh penduduk surga? Qal, maka disebutkan dalam hadis, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa rajulun yaji'u ba'da ma adkhala ma ba'dama utkila ahlul jannatil jannah. Dia adalah seorang yang datang setelah penduduk surga seluruhnya masuk ke dalam surga. Dan dia adalah orang yang terakhirnya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Fayaqul ay rabbi kaifa wa ay rabbu, bagaimana aku akan masuk ke dalam surga? Wa qad nazalan nas manazilahum wa akhadhu akhdathahum. Sungguh manusia mereka telah menempati posisinya di dalam surga. Telah mengambil bagiannya. Semuanya sudah penuh di pandangan dia. Ya. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, atardo ayyakuna laka. Ayyakuna laka mislam mulki malikin min muluki dunia. Apakah engkau ridho kalau diberikan kepadamu sesuatu yang semisal dari kekuasaan yang dimiliki oleh salah seorang raja dari raja-raja dunia? Fayaqul, maka dia mengatakan, raditu, saya ridho. Ya, raditu Rabbi, saya ridho wahai Rabbku. Maka di Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, lakadzalika wa misluhu. Ya. Engkau akan memiliki itu, kemudian yang semisalnya. Ya, semisalnya disebutkan 4 kali sehingga 5 kali. Maka pada penyebutan yang kelima tadi, ya, dia mengatakan, raditu Rabbi, aku telah ridha wahai Rabbku. Fayaqul, maka dikatakan kembali, hadza laka wa ashratu amsalihi. Walaka mashtahat nafsuka walazat ainuka. Ya. Maka dikatakan kepadanya, ini semua, itu semua untukmu. Demikian pula 10 kali yang semisalnya. Ya. Yang semisal dengan itu 10 kali lagi. Ya. Dan engkau di dalam surga memiliki sesuatu yang engkau, apapun yang engkau inginkan. Ya. Dan segala sesuatu yang menyejukkan pandanganmu. Ya, menyejukkan pandanganmu. Maka Nabi Musa dikatakan dalam hadis ini kembali bertanya, fa'alahu mansilatan, lalu apa kedudukan yang paling tingginya dari penduduk surga? Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, ulaikal ladzina aradtu warastu, ya, karamatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha falam taru ainun walam tasma udunun walam yahtur ala qalbi bashara. Ya. Mereka adalah orang-orang yang aku inginkan untuk aku tanam untuknya sebagai kemuliaan untuk mereka sesuatu dengan tanganku. Ya. Dan aku segel itu semua untuk mereka. Ya. Yang segala sesuatu yang akan menjadi bagiannya itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, demikian pula belum terbetik dalam kalbu manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa misdaquhu fi kitabillahi azza wajal, dan yang membenarkan berita itu adalah sesuatu yang disebutkan dalam kitabullah azza wajal, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Maka engkau tidak mengetahui, maka tidaklah satu jiwa mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari segala sesuatu yang menyejukkan pandangan mata sebagai balasan atas apa yang telah mereka amalkan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Syekh Hafid bin Ahmad dalam Mandhumah Subul Sawiyah mengatakan, lakinnama mawdi'u sawti fiha, mawdi'u sawtin fiha khairun minat dunya wa ma'alayha. Akan tetapi tempat cemeti yang ada di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan segala sesuatu yang ada di atasnya. Syair ini juga berkaitan tentang keutamaan seorang yang meninggal dalam keadaan syahid, ya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Berjaga di perbatasan selama satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa maudhi'u sauti ahadikum minal jannah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Dan tempat cemeti salah seorang kalian di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Apa maknanya? Apakah di dalam surga itu butuh cemeti? Ya. Untuk seseorang itu, ya, menghadi kudanya untuk bisa berlari kencang. Ya. Yang disebutkan oleh para ulama, ya, adalah ketika seseorang menunggang kuda, kemudian cemetinya jatuh. Nah, tempat jatuh cemetinya itu, ya, seukuran itu di kehidupan akhirah di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu maknanya. Ya, itu maknanya. Kemudian disebutkan dalam hadis, warauhah yaruhuhal abdu fi sabilillah awil ghuduwah khairun minad dunya wa ma'aliha. Ketika seorang berangkat pada sore hari, ya, rauha itu dari waktu zuhur sampai malam hari, ya, yang diamalkan oleh seorang hamba di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau perjalanan dia pada pagi hari dari waktu terbitnya matahari sampai waktu zuhur, ya, itu lebih baik daripada dunia, demikian pula seisinya. Berikutnya, ammal ladzi a'lahumu fil manzilah fadzalika ghairullahi la wasifa lahu. Adapun orang yang paling tinggi derajatnya, kedudukannya di dalam surga, maka yang demikian itu tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mensifatkan tentangnya. Fi ghurafin tangduru kadzurri fil ufuqi syarqi awil gharbi. Mereka berada di dalam kamar-kamar yang engkau lihat mereka itu seperti bintang-bintang yang ada di penjuru langit, apakah di timurnya atau di baratnya. Afalahum min qurratil ayun ma laisa siwallah bihi qad alima. Allah Subhanahu wa taala sembunyikan untuk mereka segala sesuatu yang menyejukkan pandangan mata. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang hal itu semua. Sebagian makna hadis tentang hal ini telah kita sebutkan, ya. Demikian pula disebutkan dalam riwayat yang lainnya tentang derajat, ya, penduduk surga di mana mereka itu tidak berada dalam satu tingkatan. Namun penduduk surga itu akan mendapatkan kedudukan yang berbeda bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar amalan yang telah dilakukan oleh seorang hamba di kehidupan dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna ahlal jannati yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim kama yatara'una al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuqi minal masyriq awil maghrib." Sesungguhnya penduduk surga akan saling melihat kepada penduduk surga yang lainnya berada yang dari kamarnya melihat kepada yang lainnya itu seperti dia melihat bintang-bintang yang bertebaran di atas langit, di timurnya atau di baratnya. Litafadu lima bainahum, disebabkan karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Dan di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, mereka tidak saling melihat antara satu dengan yang lainnya, ya, agar mereka itu merasa orang yang paling besar keutamanya yang mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada kesedihan dalam hati mereka. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tilka manazilul amya la yablughuhum ghairuhum. Wahai Rasulullah, itu merupakan kedudukan para nabi yang tidak bisa dicapai oleh selainnya. Qala, maka Rasul mengatakan, bala, tentu. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Rijalun amanu billah wa sadaqul mursalin. Mereka juga yang ada di atas, ya, penduduk surga yang memiliki derajat yang tinggi tadi, termasuk di dalamnya, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para Rasul. Ya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man amana billah wa bi rasulihi wa aqama shalah wa shoma ramadan kana haqqan alaihi ayyudkhilahul jannah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dengan Rasulnya, menegakkan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, maka hak atas Allah subhanahu wa ta'ala untuk Allah tunaikan kepada para hambanya untuk masukkan dia ke dalam surga. Jahada fi sabilillah au jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Apakah dia berangkat jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala atau dia duduk di daerahnya yang dia dilahirkan di daerah tersebut. Ya. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nubashirun nas? Wa ya Rasulullah, apakah boleh kami memberitakan berita gembira ini kepada manusia yang lainnya? Qal, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, inna fil jannati mi'atu darajah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat. Ya. A'adda Allah lil mujahidina fi sabilillah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan, sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ma baina darajataini kama baina sama'i wal ard. Yang antara dua derajat yang saling berbeda tadi, jaraknya itu antara langit dan bumi. Sangat jauh. Ya. Yang ini merupakan dorongan dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk berlomba-lomba melakukan amalan yang mulia agar dia mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Tidak hanya sekedar mencukupkan dengan amalan yang telah dia lakukan. Karena disebutkan sebelumnya, orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, menegakkan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, mesti Allah akan masukkan ke dalam surga. Apakah dia berjihad atau tidak berjihad? Ya. Namun disusul dengan keterangan setelahnya oleh Rasul alaihissalatu wassalam sebagai dorongan untuk seorang berlomba-lomba meraih yang paling utama di dalam al-jannah. Ya. Yaitu dengan menyebutkan tentang keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengatakan, fa'idha sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena itu merupakan surga yang paling pertengahan dan yang paling tingginya. Arahu, aku menyangka beliau mengatakan, fauqahu arsyur rahman. Aku menyangka kata perawi, Rasul mengatakan di atas surga Firdaus itu adalah arsnya ar-Rahman. Wa minhu tafjaru anharul jannah. Dan darinya memancar sungai-sungai yang ada di dalam surga. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.